at ni dagiki nang di pusuk-pusuki hola kodo hasian na say mangingani salelengo boasa gabe solo ni tubu hola kitu ho alani burcu ni doi nang bini rupani hasudungan lo bisi yang ditangi lo bisi yang bulani manodangi tuntiur dorongan pikiraki dukon roma Sian na burtu na sana to.